alayu nang ma palo bihu ma biara sotu la senuho. Jujur sejujur ni jujur na hasia dan pengkhianatan tarsoho mantan.